نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين الحاضرات كمسلمين المسلمات أنا كامي سنتري معهد تحفيز الهدى yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dicurahkan keberkahannya kepada kita semua, serta semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah yang atas taufik dan kemudahan darinya kita kembali dapat bersua di majlis yang kita cintai ini. Majlis pembacaan dan penjelasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim karya Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Majlis ini merupakan pengganti dari majlis sebelumnya di mana pada biasanya kita di pekan yang keempat tidak ngaji, tidak mengadakan majlis pembacaan kitab ini. Namun karena pekan yang lalu kita tukar, sehingga hari ini kita atas taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala bisa menggantikannya. Anak-anak kami sekalian dan seluruh hadirin serta hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas adab yang ke-9 dari adab-adab seorang guru atau seorang alim terhadap muridnya secara mutlak, yakni fasal yang ketiga dari bab yang kedua dari buku ini. Sekarang kita masuk ke adab yang ke-10. Adab yang ke-10 cukup panjang perkataan penulis di dalamnya, dan kita akan melewati beberapa poin atau beberapa perkataan penulis yang mungkin masih sulit untuk kita pahami saat ini. Ya, kita sengaja lewatkan nanti agar tidak terlalu pusing kita menangkap pesan utama dari sang penulis dari adab yang ke-10 ini. Penulis mengatakan al-ashir, adab yang ke-10, an yadhkura lit-talabah qawaid al-fann allati la tankharim. Hendaknya syekh atau sang alim menyebutkan kepada murid-murid kaedah-kaedah disiplin ilmu yang general. Yang general ini maksudnya adalah yang global. Kaedah yang sangat pokok, yang dia tidak bisa lagi berubah. Dia sudah menjadi kaedah baku. Kami ulangi, hendaknya sang guru menyebutkan atau menjelaskan kepada murid-muridnya kaedah-kaedah setiap dari disiplin ilmu yang sifatnya apa? General, global, yang sifatnya baku. Maksud baku ini adalah dia tidak berubah-ubah lagi. Ya, tidak berubah-ubah lagi. Mirip-mirip 1 + 1 = 2. Dia merupakan kaedah yang istilahnya apa? Absolut kalau tidak salah. Pasti. Ya. Yang sudah belajar nahwu, setiap mubtada hukumnya adalah marfu. itu kaedah yang tidak bisa diubah-ubah lagi. Nah, kalau seandainya di dalam sebuah disiplin ilmu, terutama yang diajarkan oleh sang guru kepada anak-anaknya, anak muridnya, ada kaedah yang seperti ini, kaedah umum seperti ini, maka dia sampaikan. Di sini penulis menyebutkan beberapa contoh, kita jelaskan satu contoh saja dan kita lewati beberapa contoh yang lainnya. Karena kaedah-kaedah ini tentunya menuntut kita untuk mempelajari maksud dari kaedah tersebut dan mungkin ini belum tepat bagi antum semuanya. Usah sebutkan satu, kataqdimil mubasyarah ala sabab fil dhaman. Seperti kata penulis, mendahulukan pelaku langsung atas penyebab dalam masalah tanggung jawab. Ini kaedah yang general tadi untuk sebuah disiplin ilmu. Dhaman, di dalam pembahasan fikih ada yang namanya dhaman. Dhaman itu bertanggung jawab. Contoh misalnya ada yang memecahkan jendela. Ada yang memecahkan jendela. Maka dia harus menggantinya. Dia harus mengeluarkan dhamannya, tanggung jawabnya untuk apa yang dia pecahkan itu. Nah sekarang, Ustaz buat contoh yang lain. Ada pelaku langsung, ada penyebab. Ada pelaku langsung, ada penyebab. Contoh sebuah lubang. Ada yang menggali lubang. Lalu ada yang terjatuh ke dalam lubang tersebut. Yang terjatuh, kenapa dia terjatuh ke dalam lubang? Sebabnya kenapa? Karena ada, ini misalnya jalan, di situ ada lubang, kemudian dia masuk ke dalam lubang. Kenapa orang yang berjalan tadi masuk ke dalam lubang? Sebabnya apa? Karena ada lubang. Jadi lubang itu adalah sebab yang membuat dia jatuh. Tetapi dia jatuh bukan karena, wih lubang jatuh dong, gitu, langsung jatuh. Bukan. Tapi ada yang mendorong dia ke dalam lubang tersebut. Sebab dia jatuh apa tadi? Lubang. Tetapi yang menyebabkan dia secara langsung jatuh ke dalam lubang itu apa? Adanya orang yang mendorong dia. Siapa kira-kira yang akan bertanggung jawab? Pelaku secara langsung. Ya, pelaku secara langsung yang bertanggung jawab dalam masalah ini. Itu kaedah umum, kaedah yang sudah baku. Al-mubasyar, taqdimul mubasyara, mengedepankan pelaku langsung ala sabab daripada penyebab fid dhaman, dalam masalah dhaman, jaminan, tanggung jawab. Ya. Jadi yang tanggung jawab adalah yang mendorong bukan yang menggali lubang. Paham? Yang menggali lubang dia bisa menjadi sebab tidak jatuhnya orang tersebut ke dalam lubang? Bisa. Tetapi dia penyebab secara tidak langsung. Dia menggali lubang bukan tujuannya untuk orang jatuh ke dalamnya. Dia menggali lubang mungkin karena sebab yang lain, tapi boleh jadi karena perbuatan dia, orang jatuh ke situ. Orang memanfaatkan lubang itu untuk menjatuhkan orang lain. Paham ya? Jadi nanti, kalau seandainya ada yang jatuh ke dalam sumur, yang bertanggung jawab itu yang membuat sumur atau yang mendorong orang tersebut ke dalam sumur? Yang mendorong. Ya, yang mendorong. Ini kaedah yang sudah baku. Nah, kaedah-kaedah seperti ini, baik dalam bidang fikih, dalam bidang hadis, dalam bidang tafsir, dalam bidang bahasa, dan yang lain-lain, itu sehendaknya dijelaskan oleh sang guru kepada murid-muridnya. Ini salah satunya ya. Ya, yang lain Ustaz lewatkan. Apa yang lain itu, kata penulis, atau ghaliban, Jadi kaidah yang baku ini ada yang sifatnya mutlak. Mutlak itu tidak ada yang dikecualikan. Tidak ada yang dikecualikan. Ada yang sifatnya ghaliban, kebanyakan atau umumnya seperti itu, tapi boleh jadi ada pengecualian. Contohnya apa? Al-yaminu 'alal mudda'a 'alaihi idza lam takun bayyinatun illa fil qasamah. Ni ustaz lewatkan. Wal masailal mustatsnah min al qawaid ka qawlihi, dan juga perkara-perkara yang dikecualikan dalam sebuah dari sebuah kaedah. Contohnya al-'amalu bil jadid min kulli qawlain qadimin wa jadid illa fi 14 mas'alatan. Jadi mazhab fikih ada berapa yang antum ketahui? Para imam mazhab ada berapa? Yang masyhur ada 4. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Mazhabnya namanya Hanafi. Kemudian, Imam Malik bin Anas. Mazhabnya namanya Mazhab Maliki. Di bawah Imam Malik, Imam Syafi'i. Rahimahullah, mazhabnya namanya Syafi'i juga. Yang keempat, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Hanbal ini kakeknya. Mazhabnya namanya Hanbali. Diambil dari kata Hanbal tadi. Hanbali. Di dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat baru sama pendapat lama. Misalnya dalam sebuah masalah, kadang Imam Syafi'i dulu mengatakan ini tidak boleh, kemudian di akhir hayatnya dia mengatakan itu boleh. Jadi ada pendapat lama, ada pendapat baru. Nah, kaedah umum di dalam mazhab Syafi'i yang kita amalkan pendapat pendapat terbaru atau pendapat yang lama? Dalam mazhab Syafi'i yang kita amalkan pendapat lama atau pendapat baru? Yang menjawab, Masya Allah, ahli mazhab Syafi'i berarti. Baik, yang kita amalkan adalah pendapat yang terbaru, terupdate. Ya, dari setiap masalah yang di dalamnya ada dua pendapat Imam Syafi'i, lama dan baru, maka yang diamalkan pendapat yang terbaru kecuali pada 14 masalah. Kecuali pada 14 perkara. Ya. Artinya 14 perkara ini yang diamalkan adalah pendapat yang lama. Apa saja nak kita bahas sekarang? Intinya adalah kaedah umumnya tetap, yaitu yang diamalkan pendapat yang terbaru. Tapi untuk 14 lama ini dia tidak berlaku kaedah tadi. Nah, ini kaedah baku seperti ini itu sepatutnya diajarkan kepada murid-murid. Tentunya sesuai tahapan menuntut ilmunya. Kalau seandainya belum sampai ke ilmu itu, maka tidak disampaikan kecuali kalau seandainya sudah sampai. Ya. Lalu ada beberapa kaedah yang lainnya yang juga disebutkan oleh penulis. Ini kita lewatkan karena pembahasan yang berat. Nah, ada pembahasan yang ringan. Satu lagi contoh. Ya. Setiap, kata penulis, kullu wudu'in yajibu fihi tartib, setiap wudu itu wajib kita membasuh anggota wudu kita secara tertib. Tertib itu apa? Urut. Dan itu merupakan rukun wudu. Kalau ada yang mendahulukan tangan baru baru muka, maka wudunya tidak sah. Jadi harus tertib. Illa wudu'an takhallalahu guslul janabah. Kecuali wudu yang diselingi mandi junub. Ya, kecuali wudu yang diselingi mandi junub. Karena mandi junub itu kita wudu sampai kepala telinga. Mandi dulu, setelah itu baru kita cuci kaki. Ya, jadi Berarti kaki telah didahului oleh apa? Oleh mandi. Oleh mandi. Maka ini pengecualian. Tapi tetap kaedah umum kita berwudu selain wudu keadaan seperti ini harus sesuai tertib. Ya, harus sesuai tertib. Jelas ini? Ini para guru seharusnya yang ditanya. Jelas ini ya para guru ya dimanapun berada. Jadi kita ajarkan kaedah-kaedah umum seperti ini apabila sudah sampai pada pembahasannya. Kalau di dalam ilmu nahwu kalau sudah membahas tentang mubtada khobar, maka tentunya harus diajarkan setiap mubtada itu marfu. Ya. Setiap khobar itu juga marfu. Setiap khobar itu tidak terlepas dari dia merupakan jumlah atau syibhu jumlah atau dia merupakan zaraf. Ini juga kaedah umum. Maaf. Jumlah, syibhu jumlah atau dia mufrad. Ya. Ini kaedah umum. Harus diajarkan. Ya. وَيُبَيِّنُ مَأْخَذَ ذَلِكَ كُلِّهِ. Kemudian sang guru menjelaskan kepada sang murid ya, alasan dari semua itu. Kenapa ada kaedah seperti ini? Kalau ada alasannya, maka dijelaskan kepada sang murid. Oh, mungkin karena firman Allah di dalam surat ini. Oh, mungkin karena hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Oh, karena ijma'nya para sahabat misalnya. Oh, karena memang pakar nahwu yang menjadi rujukan di sini berkata seperti itu. Misalnya. Ya, dijelaskan. Lalu kita lanjutkan. وَكَذَلِكَ كُلُّ أَصْلٍ وَمَا يُبْنَى عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فَنِّنْ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ. Demikian juga setiap dasar dan masalah yang berpijak kepadanya, ada dasar, ada cabang. Cabang ini berpijak atas dasar tersebut. Dari setiap ilmu ada yang seperti itu. Ada dasarnya, ada cabangnya. Maka itu juga diajarkan. Terutama disiplin ilmu yang dibutuhkan. Lalu disebutkan oleh penulis apa saja disiplin ilmu yang dibutuhkan. Min ilmai at-tafsiri wal hadith. Seperti ilmu tafsir dan hadis. Ya, maka ilmu tafsir dan hadis itu masing-masing memiliki usul. Memiliki pokok-pokok dasarnya. Maka ada namanya usulut tafsir. Ya, ada ilmu namanya usul tafsir. Kemudian di hadis juga ada namanya usul hadis. Ya. Au abwabin usul au abwabi usulai ad-din wal fiqh, atau mungkin bab-bab tentang usuluddin. Apa itu usuluddin? Pelajaran akidah. Akidah itu nama lainnya ada usuluddin, ada syariah, ada sunnah. Ada tauhid, itu nama lain dari ilmu akidah, dan juga usul fiqh, ya, ada usul fiqh, misalnya kaidah setiap perintah yang disebutkan di dalam Al-Quran maka itu menunjukkan pengwajiban. Ketika Allah mengatakan aqimis salata, berarti salat itu hukumnya wajib, karena perintah. Ketika Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, berarti mendekati zina hukumnya adalah haram. Karena kaedahnya setiap larangan itu menunjukkan pengharaman. Kecuali kalau ada dalil yang memalingkan yang memalingkan maknanya dari kaedah asal tadi. Ini namanya kaedah-kaedah general atau kaedah-kaedah umum. Wan nahwi wat tasrifi wal lughati. Juga pada ilmu nahwu, pada ilmu saraf, pada ilmu bahasa dan ilmu-ilmu yang lainnya, imma bi qiraati kitabin fil fanni au bi tadrijin 'ala at-tuli. Caranya bagaimana? Cara kita mempelajari ilmu usul tersebut dijelaskan oleh penulis. Kalau tidak dengan cara membaca buku tertentu dari suatu disiplin ilmu tertentu, Misalnya ilmu nahu kita baca misalnya al-ajrumiyah misalnya. Ilmu tasrif atau ilmu saraf misalnya kita baca buku tasrif al-izzi misalnya. Buku misalnya usul tafsir misalnya kita baca buku usul tafsirnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin misalnya. Dan yang lain-lainnya dengan cara membaca buku dari disiplin ilmu tersebut. Au bitadrijin ala tul, atau dengan cara mempelajarinya secara bertahap. Ya. Maksudnya apa? Para ulama itu membagi tahapan mempelajari suatu ilmu menjadi tiga tahapan. Membagi tahapan mempelajari suatu disiplin ilmu menjadi tiga tahapan. Ada namanya mubtadi. Itu tahapan dasar. Apa saja buku-buku kategori mubtadi untuk pemula, untuk dasar. Oh, bahasa ini, sharaf ini, nahu ini, ya, hadis ini, tafsir ini. Lalu setelah selesai kita mempelajari dasar-dasarnya, kita masuk ke yang lebih meluas. Kita masuk ke jenjang selanjutnya namanya mutawassit. Nah, antum sekarang di jenjang apa sekolahnya? Mutawassit. Kenapa? Karena sudah menyelesaikan 6 tahun mubtadi. Maka SD itu disebut madrasah ibtidaiyah untuk mubtadi. SMP, sekolah menengah pertama, namanya mutawassit. Naik lagi namanya apa? Aliyah. Ya. Istilahnya mutaqaddim. Ya, mutaqaddim. Jadi mubtadi, mutawassit, mutaqaddim. Selesaikan satu persatu secara bertahap. Dengan begini kita betul-betul akan menghasilkan ilmu. Harus tahu langkah-langkah yang tepat. Jangan pokoknya mau mempelajari tafsir. Ya. Oh, ini buku bagus karena dibahas oleh ustaz itu. Oh, ini buku yang bagus direkomendasikan oleh ustaz itu. Kita harus tahu dia di tahapan mana. Apakah untuk mubtadi atau mutawasit atau mutaqaddim. Lalu sesuaikan dengan jenjang kita. Kalau kita masih pemula, jangan ambil buku mutawasit. Ya, jangan ambil buku mutawasit. Kita akan bingung. Atau mungkin akan salah paham. Kemudian penulis mengatakan wahada kulluhu idza kana syaikhu arifan bitilkal funun. Ini semua nasihat yang tadi disampaikan oleh penulis itu kalau seandainya sang guru paham dengan berbagai disiplin ilmu tersebut. Ya, kalau dia paham, maksudnya dia mengajarkan kaedah-kaedah tersebut, tidak akan bisa dia melakukan itu kalau dia tidak paham dengan ilmu itu. Juga sang murid tidak bisa membaca buku itu, belajar bersamanya kalau dia tidak tahu, tidak paham disiplin ilmu tersebut. Maka jangan setiap guru kita lihat, oh dia sang guru, sang muallim, orang alim. Ya, kepadanya kita selalu kita datang kepadanya untuk semua disiplin ilmu. Tidak. Kita bukan di zamannya ulama-ulama terdahulu. Bukan di zamannya Ibnu Taimiyah. Bukan di zamannya Ibnul Qayyim. Bukan di zamannya para ulama kita terdahulu. Bahkan para ulama yang semasa Ibnu Taimiyah, semasa Ibnul Qayyim, itu tidak semuanya yang seperti Ibnu Taimiyah paham banyak bidang disiplin ilmu. Akidahnya oke, okay, ya. Hadisnya oke, okay, tafsirnya oke, okay, bahasanya oke. Okay. Ibnu Taimiyah kebanyakan tulisannya di bidang apa? Di bidang akidah. Apa di antara karya tulis Ibnu Taimiyah? Aqidah Wasithiyah. Ada apa lagi? At-Tadmuriyah. Amawiyah. dan seterusnya. Banyak sekali. Dan itu kebanyakannya hasil tulisan beliau di penjara. Beliau di penjara selama 7 kali, sekitar 5 tahun. Kalau ditotalin waktu beliau di penjara itu, dan hasil tulisan beliau rata-rata saat beliau di penjara. Bahkan majmu' fatwa yang berjilid-jilid itu saat di penjara. Dan semuanya atau rata-rata itu tentang akidah. Tapi bukan berarti beliau tidak paham ilmu-ilmu yang lain. Ya, baik itu kawan ataupun lawan, semua mengakui keilmuannya Ibnu Taimiyah. Bahkan orang-orang yang tidak sepaham dengan Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan, barang siapa, ya kurang lebih maknanya, barang siapa yang dia tidak paham akan keilmuannya Ibnu Taimiyah, tidak tahu bagaimana kedudukannya yang tinggi di dalam ilmu, ia adalah orang yang tidak insaf. Ya, orang yang tidak objektif dalam menilai. Ibnu Taimiyah itu diakui oleh kawan maupun lawan. Ya. Bahkan jenazahnya itu dihadiri oleh seluruh orang yang memusuhinya kecuali 3 orang. Itu pun yang 3 orang ini datang sembunyi-sembunyi. Ya. Mereka sembunyi-sembunyi sebenarnya takut sama jamaahnya. Dulu saya memusuhi Ibnu Taimiyah, nanti kelihatan saya mendatangi jenazahnya. Selain yang 3 ini, semua musuhnya, semua lawannya semasa hidupnya itu datang menghadiri jenazahnya Ibnu Taimiyah. Ya. Ustaz ingin memberikan contoh di dalam bahasa itu yang menjadi rujukan, salah satunya adalah Sibawaih. Sibawaih ini imam dalam bahasa. Ya. Ada yang datang setelah beliau namanya Abu Hayyan, juga di bidang bahasa. Pernah suatu ketika terjadi diskusi atau perdebatan antara Ibnu Taimiyah dan Abu Hayyan. Ya. Seakan-akan Abu Hayyan meninggikan Sibawaih bahwasannya dia adalah orang yang sangat pakar dalam bahasa. Apa kata Ibnu Taimiyah? Wahal Sibawaih Nabiyun Nahwi. Apakah Sibawaih itu Nabi Nahwu? Dia bukan orang yang maksum, kata Ibnu Taimiyah. Dan dia saya dapati salah pada 80 tempat di dalam bukunya sendiri. Yang kamu tidak paham, Sibawaih juga tidak paham. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, kita bukan di masa Ibnu Taimiyah. Ya, Ustaz ingin mengatakan bahwa tidak setiap Ustaz itu kita datang kepadanya untuk mempelajari suatu disiplin ilmu. Ya. Bahkan mungkin Ustaz itu yang lebih tahu bahwa mungkin dia dalam bidang ini, mohon maaf, saya tidak bisa mengajarkan kamu. Kecuali yang dasar-dasar mungkin. Eh? Kalau ini seharusnya, sebagaimana yang sudah berlalu pesan sebelumnya oleh penulis, bahwa dari setiap bidang kita berusaha untuk mempelajari dasar. Terutama yang wajib kita ketahui. Lalu setelah itu, kita lihat kemana diri kita ini condong. Apa minat kita? Yang minat hadis, dalami hadis. Yang minat tafsir, dalami tafsir. Yang minat akidah, dalami akidah. Tapi dasar-dasar yang wajib kita ketahui, apalagi sebagai seorang santri, maka itu harus tahu. Ya. Nah, kalau seandainya syekhnya, orang yang termasuk tidak paham disiplin ilmu tersebut, maka dia tidak diminta untuk mengajarkan disiplin ilmu tersebut. Ya, kadang orang yang jelas syekhnya sudah ustadznya itu lulusan Mesir, ustadznya itu lulusan Madinah, ustadznya itu sudah doktor, ustadznya itu dosen dan sebagainya, lalu dianggap oh ustadznya itu tahu segalanya. Tidak, ya, ada spesialisnya masing-masing. Ada yang lebih mendominasi daripada ilmu ustadz tersebut. Kemudian penulis mengatakan, bal yaqtasiru ala ma yutqinuhu minha, maka syekh cukup mengajarkan apa yang dia mutqinkan, apa yang dia kuasai dengan baik. Kalau dia tidak menguasai usul fiqh, maka seharusnya dia tidak mengajarkan usul fiqh. Dia tidak mendalami fikih madhab, maka dia tidak mengajarkan fikih madhab. Kemudian Wa min dhalika nawadiru ma yaqa'u min al-masail al-gharibati wal-fatawa al-ajibati wal-ma'ani al-ajibati wa nawadir al-furuqi wal-mu'ayati. Kemudian penulis mengatakan, termasuk dalam hal ini juga masalah-masalah unik yang jarang terjadi. Gharib. Ya. Diajarkan juga maksudnya. Masalah-masalah unik yang jarang terjadi, yang itu penting untuk diketahui, diajarkan juga. Fatwa-fatwa yang unik itu juga diajarkan. Makna-makna yang unik, ya, yang itu memberikan faedah juga diajarkan. Perbedaan-perbedaan dan pembahasan-pembahasan sulit yang jarang terjadi, ini juga diajarkan. Wa min dzalika, dan juga termasuk dalam hal ini, ma la yasa'ul fadila jahluh, pengetahuan yang orang utama harus mengetahuinya. Siapa orang utama tersebut? Seperti antum-antum ini para santri yang menghafal Al-Qur'an, ni fadil, antum fudala, antum fadilun, antum orang-orang utama, orang-orang khusus. Ada hal-hal yang orang-orang seperti antum ini tidak patut tidak mengetahuinya. Jadi betul-betul harus mengetahuinya. Seperti apa? Ka asma'il masyhurina minas sahabati wat tabi'in. Seperti nama-nama para sahabat dan tabi'in yang masyhur. Ini aib kalau seandainya para santri, orang yang biasa menghafal Al-Quran tidak tahu. Nama khalifah yang ketiga siapa? Khalifah Islam yang ketiga? Utsman. Kalau orang-orang di jalanan sana tidak tahu, ya kita katakan wajar. Ya, bukan sesuatu yang luar biasa. Kalau antum yang tidak tahu, luar biasa. Ya. Zaid bin Sabit tahu? Alhamdulillah. Ali bin Abi Thalib tahu? Alhamdulillah. Zubair bin Awam tahu? Alhamdulillah. Huzaifah tahu? Nah, nama-nama para sahabat yang masyhur ini, itu sesuatu yang tidak patut untuk tidak diketahui. Juga para tabi'in. Ya. Al-Hasan al-Basri tahu? Qatadah tahu? Serius. Abdullah bin Umar tahu? Abdullah bin Umar sahabat atau tabi'in? Serius? Masya Allah. Nah, kemudian waman ba'dahum min a'immatil muslimin wa kibari zuhadi was salihin, atau orang-orang yang datang setelah para sahabat dan tabi'in dari kalangan imam, imamnya kaum muslimin, juga para salih yang zuhud. Tahu Imam Bukhari? Imam dalam bidang apa beliau itu? Hadis. Tahu Imam Ahmad? Imam apa itu? Imam fikih Hambali dan juga Imam Ahlus Sunnah. Maksud Imam Ahlus Sunnah, beliau adalah Ahlus Sunnah yang bertahan atas cobaan dan fitnah yang ketika itu melanda beliau. Tetap tegar perkataannya. Ya. Tahu Yazid Al-Khairi? Nah, atau Ustaz Antum itu. Ya. Ustaz Antum, orang-orang soleh yang harus kita ketahui. Kal khulafa'il arba'ah, seperti khalifah yang empat. Yang pertama apa? Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat wa baqiyatil asharah, dan sahabat sisanya dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Hafal? Tadi banyak suara kayaknya. Tidak ada lagi suaranya. Nah, ini harus kita ketahui, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Maksud 10 ini bukan pembatasan hanya 10 ini yang masuk surga, tidak. 10 ini disebutkan dalam satu hadis. Ini masyhur, kita harus tahu. Kalau yang tidak tahu adalah orang-orang pang yang di jalanan itu, ya, robot aluminium itu, tidak masalah, ini santri kan. Ya, antum fadil tadi, fadil orang utama, antum fudala, ya. Baik, kita dengarkan azan sejenak, setelah itu kita akan lanjutkan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Anak-anak kami sekalian serta seluruh hadirin dan hadirat yang berbahagia, kita lanjutkan kembali perkataan penulis di adab yang ke-10. Beliau mengatakan wa min dzalika, termasuk dalam hal ini, yakni yang hendaknya disebutkan atau diajarkan oleh sang guru kepada murid-muridnya, ma la yasa'ul fadila jahluh, perkara-perkara yang tidak patut untuk tidak diketahui oleh orang yang utama. Orang yang utama ini ya seperti orang-orang yang bergelut dengan ilmu Al-Quran, orang-orang yang mendalami agama Islam. Ada hal-hal pokok atau hal-hal yang sangat mendasar yang tidak boleh tidak diketahui. Ya, seperti disebutkan tadi nama-nama para sahabat yang masyhur, tabi'in yang masyhur, para imam kaum muslimin, orang zuhud besar, orang-orang soleh seperti khulafa arba'ah, khalifah yang 4, dan juga sisanya dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Wan nuqaba'il 12, dan 12 sahabat yang menjadi wakil kaum ansar. Ya, yang menjadi wakil kaum ansar. Dari perjanjian Aqabah. Ya, ini dibaca di dalam kitab sirah. Ya, Rasulullah SAW minta ada 12 orang. Ya, dari kaum Ansar yang menjadi wakil bagi yang lainnya. Kemudian wal badriyin, para sahabat yang mati syahid di perang Badar. Atau mungkin secara umum, siapa saja yang pernah ikut perang Badar. Kita baca, siapa saja. Wal-abadilah, ada istilah abadilah. Abadilah jamak dari Abdullah. Siapa saja para sahabat, faqih, para ulama'nya sahabat yang diawali namanya dengan Abdullah. Siapa Abdullah yang dimaksud ini, abadilah ini? Siapa saja itu? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amar, dan seterusnya. Ini kita pelajari. Karena terkadang di dalam sebuah disiplin ilmu, itu disebutkan al-abadilah. Kalau yang tidak tahu bahwasannya abadilah ini, adalah istilah untuk beberapa orang Abdullah, yang ada pada sahabat, dia tidak akan paham. Kan cari terus, apa maksud abadilah di dalam kamus? Dia cari ain, ba, dan lam, tak akan ketemu. Wal fuqaha is-sab'ah, para fuqaha yang 7 dari kalangan sahabat. Wal a'immatil arba'ah, imam yang 4. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Fayadbitu asma'ahum, maka dia hafalkan nama-nama mereka. Wa kunahum, kunyah mereka juga. Wa a'marahum, umur mereka juga. Umur ini, ya, kapan lahirnya, wafatnya kapan, berapa lama hidupnya. Wa wafayatihim, dan wafatnya. Ya, wafatnya tahun berapa. Wa ma yustafadu min mahasini adabihim. Kemudian, faedah-faedah yang bisa diambil dari adab-adab mulia mereka. Wa nawadiri ahwalihim, tentang keadaan-keadaan mereka yang mungkin jarang sekali ya ada pada sahabat, ada pada pribadi-pribadi yang lainnya, atau keunikan sisi kehidupan mereka. Fayahsula lahu minattu ma'atuli fawaidu kathiratun naf'i wa nafa'isu ghaziratul jam'i, sehingga murid berhasil mendapatkan faedah-faedah yang banyak manfaatnya dan makna-makna yang berharga seiring dengan perjalanan waktu. Jadi dia menuntut ilmu selama sekian tahun, naik kelas 1, naik kelas 2, kelas 2, naik kelas 3, 6 tahun atau 7 tahun dia belajar bersama ustaz-ustaznya, dia pun mendapatkan banyak faedah. Dia akan mendapatkan banyak hal-hal yang berharga yang dia tidak patut tidak mengetahuinya. Ya. Jadi tidak hanya nama, kalau bisa kunyah juga. Ya. Kalau bisa juga wafatnya, ini juga penting. Kita tahu bahwasannya Imam Fulan ini hidup pada abad yang keberapa. Ya. Sebenarnya Imam Bukhari namanya siapa? Muhammad bin Ismail bin Bardizbah Al-Ju'fi seterusnya. Kunyahnya Abu Abdullah. Ya. Lakopnya misalnya Imamul Muhaddisin atau seterusnya. Nah, ini kita ketahui. Di antara buku yang bagus terutama untuk para sahabat untuk kita pelajari dan bahasanya sangat mudah. Seakan-akan buku tersebut memang ditulis untuk para pembelajar bahasa Arab. Ya. Ada Suwar min Hayatis Sahabah, 2 jilid. Ya, Suwar min Hayatis Sahabah. Potret kehidupan para sahabat. Kita bisa baca itu. Ya, untuk apa juga? Menambah perbendaharaan bahasa Arab kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa sediakan di perpustakaan kita insyaallah taala. Kemudian wal yahdhar kullal hadar min munafasati ba'dihim likathrati tahsilihi. Hendaknya sang guru waspada, berhati-hati terhadap sifat merasa tersaingi oleh muridnya. Ya, sudah diajarkan ternyata muridnya kok kayaknya lebih mantap ya, ilmunya lebih hebat. Ya, iri kemudian merasa tersaingi, kemudian timbul hasad, dengki dan seterusnya. Ini harus diwaspadai. Au ziyadati fadailihi, atau bertambahnya keutamaan dia. Ya, di kalangan murid-murid yang lainnya, ya, adanya peningkatan keutamaan dia di hadapan orang-orang lain, ini juga sesuatu yang harus diwaspadai. Maksudnya, tidak boleh hasad. Malah kita harus bangga, sang guru harus merasa senang, merasa bahagia bahwasannya muridnya bisa melampaui dia dalam ilmu, akhlak, dan seterusnya. Hati-hati. Ya. Oh, saya yang dulu mengajarkan dia tajwid, sekarang malah dia yang sering disuruh jadi imam, saya tidak pernah lagi misalnya. Tidak boleh seperti ini. Ya, nanti juga. Ya. Anak-anak ustaz sudah menjadi guru juga harus tetap tawadhu. Tidak boleh dengki. Tawadhu takun kan najmi la halinadhirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u. Wala takun kaddukhani ya'lu binafsihi ila tabaqatil jawi wa huwa wadhi'u. Penyair mengatakan, bersifat tawaduklah kamu. Takunkan najmi, maka kamu akan menjadi seperti bintang. Kenapa bintang itu? La halinadhirin, jelas sekali terlihat. Ada yang tidak jelas melihat bintang? Kalau bintangnya ada, jelas atau tidak? Jelas terlihat. La halinadhirin. Ala safahatil ma, bahkan meskipun kita melihatnya dari atas air. Contoh ini misalnya anak-anak ustaz sedang berdiri di tepi Danau Singkara misalnya. Tahu Danau Singkara? Hah? Danau apa lagi yang? Danau Toba tahu? Besar enggak? Luas enggak Danau Toba? Ya, kita misalnya berdiri di tepian Danau Toba. Bintang di langit itu sangat banyak karena cuaca cerah. Terlihat tak dari atas air? Kalau di malam hari, terlihat jelas. Ya, permukaan air letaknya itu di atas atau di bawah? Dia di bawah. Kalau dibandingkan dengan langit sana. Ya, berarti ya. Ustaz ulangi lagi syairnya. Tawadu'lah kamu, maka kamu akan menjadi seperti bintang yang jelas dilihat di bawah, wahuwa rafi. Padahal dia di atas permukaan air, atau sebenarnya dia di atas? Bintang itu di atas atau memang di atas permukaan air? Di atas. Dia di atas tapi tetap terlihat di bawah. Wala takun kadduhani, jangan seperti asap. Ya. Ya'lu bi nafsihi, dia terus meninggi sendirinya ila tabaqatil jawi, ke ke atas sana. Wa huwa wadhi'u, padahal sebenarnya dia di mana? Dia di mana? Asap di mana? Di bawah. Ya. Yang membakar di bawah, dia terus meninggi. Itu bagaikan asap. Jadilah bintang, jangan jadi asap. Ya, kalau seandainya sudah berisi, maka ingatlah filsafatnya padi, semakin berisi semakin merunduk, ya, semakin ke bawah. Tidak perlu hasad. Kita senang dan bangga teman-teman kita, masya Allah, bisa menghafal 10 juz dalam 1 tahun misalnya. Atau murid kita bisa menyelesaikan hafalannya 2 tahun, 30 juz 2 tahun. Saya dulu 6 tahun nih. Dia 2 tahun, tidak masalah. Ya. Apa kata penulis selanjutnya? Li'anna thawaba fadailihim a'idun ilaih. Karena sesungguhnya pahala dari keutamaan dia itu kembali kepada siapa? Kembali kepada sang guru. Wa husna tarbiyatihim mahsubun alaih, dan baiknya pendidikan yang dia dapati itu kembali juga kepada sang guru. Sang guru juga dihisab karena itu. Artinya apa? Tatkala itu baik, maka kebaikan itu juga akan didapatkan oleh sang guru. Walahu min jihatihim fid dunya wad-du'ai wadh-dhikru al-jami'. Maaf. Walahu min jihatihim fid dunya ad-du'a'u wa dhikrul jamilu. Lalu di dunia apa yang didapatkan oleh sang guru? Apa yang harus dilakukan oleh sang guru? Ad-du'a. Maaf, yang didapatkan oleh sang guru ad-du'a. Para murid ya mendoakan para gurunya. Para murid yang baik, yang pandai bersyukur, itu mendoakan gurunya. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan tidak dikatakan seseorang bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Dan orang yang sangat patut untuk kita berterima kasih kepadanya adalah guru-guru. Ya, mereka yang mengajarkan kita dari tidak tahu menjadi tahu. Bagaimana cara kita berterima kasih? Cara yang paling patut adalah kita mendoakan mereka. Ya, kita mendoakan mereka. Bahkan kalaupun seandainya kita tahu, kita memiliki beberapa doa yang mustajab ini, kita memiliki beberapa kesempatan doa mustajab, masukkan situ atau selipkan di situ doa kita untuk para guru. Wa dzikrul jamil, juga yang dia dapatkan di dunia adalah adzikrul jamil, sebutan yang baik. Apa maksud sebutan yang baik? Kalau seandainya muridnya yang berhasil, siapa yang disebut-sebut? Gurunya juga. Ya, dia mendapatkan sanjungan, masya Allah, ahsanta ya syekh. Ya, rabbaitahu tarbiyatan hasanah, kamu telah mendidik dia dengan pendidikan yang sangat baik. Masya Allah, hafidhal qur'ana bisababika, dia bisa menghafal Al-Quran karena sebab kamu, perantara kamu. Mendapatkan zikrun jamil juga di dunia, maka tidak perlu hasad. Wa fil akhirah ats-tsawabul jazil, dan juga di akhirat akan mendapatkan pahala yang sangat melimpah. Ya, karena bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, dan bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili, barang siapa yang menunjukkan kepada seseorang suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Jelas ini? Nah, jadi inti dari adab yang ke-10 ini adalah menyebutkan kaedah-kaedah penting dan masalah-masalah yang unik kepada murid, serta berhati-hati dari apa? Dari merasa tersaingi oleh murid sendiri. Ustaz cukupkan dulu sampai di sini. Kita bahas satu adab saja. Dan insya Allah kita akan lebih lama lagi insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Adapun malam ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.